Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman mazida. Ikhwan fi din azakumullah jami'an. Kita melanjutkan membaca tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-140, yaitu masih berkutat bantahan Allah terhadap orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani. Namun secara umum orang-orang Yahudi lebih dominan dibantah di dalam surat Al-Baqarah, dan Allah akan melanjutkan bantahan terhadap orang-orang Nasrani pada awal surat Ali Imran, dan sebelumnya Allah membantah kaum munafikin di awal surat Al-Baqarah. Syubhat orang-orang Yahudi terhadap kaum mukminin, yang kita ketahui orang-orang Yahudi lebih dahulu berada di Madinah dibandingkan Rasulullah dan para sahabatnya. Keberadaan kaum Yahudi di Madinah telah ada sejak lama sebelum Islam datang ke negeri Madinah. Dan interaksi mereka dengan orang-orang musyrikin di Madinah saat itu, bahkan dengan orang-orang musyrikin di Makkah, terjalin secara rapi. Masing-masing kabilah memiliki peranan untuk menarik simpati kabilah musyrikin di beberapa daerah di Madinah. Bahkan dalam peperangan Badar sekalipun, ketika orang-orang musyrikin Quraisy kalah dalam perang, Yahudi Madinah datang ke Makkah untuk memberikan provokasi, untuk bela sungkawa yang pertama, kemudian memprovokasi kaum musyrikin untuk membalas dendam. Ini dilakukan oleh Yahudi Madinah yang hidup bersama Rasulullah saat itu, sehingga Allah membantah mereka di dalam beberapa ayat dalam surat An-Nisa dan ayat yang lainnya. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, am takuluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara. Ataukah kalian berkata, ataukah kalian menyatakan sesungguhnya Ibrahim dan Ismail serta Ishaq, Yaqub dan anak cucunya, kanu hudan, mereka berada pada agama Yahudi, aw nasara atau Nasrani. Ini klaim masing-masing dua ahlu kitab. Yahudi menyatakan Ibrahim itu adalah Yahudi. Demikian pula Ismail, Ishak, Yaqub dan anak cucu-cucunya dari keturunan Nabi Ibrahim. Demikian pula Nasrani mengklaim bahwasanya mereka adalah nabi-nabi dari kalangan Nasrani. Atau milah nabi tersebut adalah milah Nasrani. Sehingga Allah menyatakan, kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, a antum a'lamu amillah. Katakanlah kepada mereka, apakah kalian lebih tahu dibandingkan Allah tentang mereka, tentang para nabi tersebut yang kalian klaim bersama kalian. Waman adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan siapakah yang lebih zalim, lebih aniaya dibandingkan orang yang menyembunyikan persaksian di sisinya dari Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka pada dasarnya bersaksi dan mengetahui, Yahudi mengetahui, Nasrani pun juga meyakini dan mengetahui, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan cucu-cucunya tidak bersama mereka. Mereka semuanya yakin. Tapi mereka sengaja mengklaim itu di hadapan kaum mukminin dengan klaim yang sesat. Sehingga dosa mereka bertambah, sehingga Allah menyatakan, dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang menyembunyikan persaksian di sisinya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa maullahu bighafilin amma ta'malun. Dan katakanlah juga kepada mereka, sesungguhnya Allah tidaklah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan dari ucapan kalian tersebut, persaksian palsu kalian tersebut. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyatakan, wa hadhihi da'wa ukhra minhum. Ini adalah klaim, anggapan-anggapan mereka yang lainnya dari mereka. Selain anggapan-anggapan yang lainnya, anggapan yang banyak yang mereka anggap, mereka klaim pada diri mereka, ini di antara salah satunya. Dan ini di antara juga anggapan yang cukup fenomenal yang mereka jadikan sebagai hujjah untuk menipu umat mereka sendiri dan juga untuk mengelabuhi umat yang lainnya di kalangan musyrikin maupun kaum mukminin yang baru, yang keimanannya rendah. Karena di antara syubhat kaum Yahudi dan Nasrani yang pernah Anda sampaikan kemarin, mereka itu lebih salaf gitu. Jadi di antara syubhat yang sampai saat ini yang Anda pernah diskusi langsung, ya bukan diskusi ya, kebetulan sama-sama jadi pasien rumah sakit, sama-sama nunggu orang sakit, di antara pasien Nasrani, kemudian terjadi diskusi. Kenapa kami memilih Nasrani? Karena Nasrani itu lebih salaf, lebih salafi, artinya lebih akdam, lebih utama. Kalau Nabi kami, Nabi Isa itu lebih utama. Yang utama tentunya lebih orisinil, kalau bahasanya lebih ori gitu. Syubhat mereka. Nah, mereka pun sama dalam syubhatnya, menganggap diri mereka lebih utama karena lebih dahulu. Wa muhajatun fi rusulillah, dan perdebatan mereka atau hujah-hujah mereka, mereka jadikan hujah-hujah mereka pada rasul-rasul Allah tersebut. Za'amu annahum aula bihaula ar-rusul al-madhkurina minal muslimin, dan mereka mengklaim, menyangka, meyakini bahwasanya Yahudi ataupun Nasrani lebih utama, lebih berhak terhadap mereka para rasul yang disebutkan tersebut dibandingkan orang-orang mukmin. Jadi rebutan nabi, kalau kasarnya itu seperti itu. Kaum mukminin, kaum muslimin jelas-jelas menghormati para nabi, dan itu di antara rukun iman, beriman kepada para rasul. Kita yakini mereka, bahkan disebutkan dalam ayat, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak membedakan antara satu rasul dengan rasul yang lainnya dari keutamaannya mereka, dari keimanan kami terhadap mereka sebagai rasul, sebagai rasul Allah. Mereka kaum, mereka adalah orang-orang yang utama, bahkan orang-orang terbaik pada setiap generasinya adalah rasul tersebut, orang yang paling Allah cintai. Karena mereka orang paling berat ujiannya dari kalangan umatnya. Inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya summal amsal fal amsal. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih, sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya dari kalangan manusia ini adalah para nabi. Kemudian orang yang semisal dengan nabi, ini di kalangan para sahabatnya, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Sehingga dalam hadis yang sahih juga disebutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah jika mencintai sekelompok kaum, Allah menguji mereka. Sehingga datangnya ujian itu diantara ujian yang Allah inginkan sebagai bukti cintanya Allah kepada seorang. Jadi datangnya ujian dan musibah itu bernilai macam-macam. Ada karena memang dosa kita, dan itu yang cukup banyak yang terjadi. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Kata Allah, tidaklah musibah yang menimpa kalian dari berbagai musibah yang ada ini melainkan karena kecerobohan dan dosa tangan-tangan kalian, dan Allah memberikan maaf terhadap dosa yang banyak. Dalam ayat yang lainnya, lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Jika Allah selalu mengadab, mendatangkan hukuman seketika atas dosa manusia, maka tidak akan tersisa di muka bumi ini seekor binatang melata pun. Siapa ada yang dosa langsung dihantam musibah. Semua binatang mati kalau andikan seperti itu. Namun Allah memberikan maaf. Terkadang Allah menunda ila ajalin musamma, pada waktu tertentu, hingga dihukum orang tersebut. Sehingga setiap musibah yang terjadi itu bisa bermakna iqab, seperti yang terjadi pada umat-umat Rasul terdahulu. Namun jika itu terjadi tanpa dalil, seperti yang terjadi pada masa sekarang ini bisa diimani sebagai iqab dan pertanda kemurkaan Allah, adanya tsunami, gunung meletus. Namun juga bisa bermakna ujian bagi kaum mukminin, orang-orang yang baik. Sehingga ketika terjadi sebuah musibah, itu masing-masing akan dibangkitkan para korban tersebut sesuai dengan kondisinya. Karena boleh jadi pada musibah yang memang sebabnya karena dosa sebagian manusia yang terjadi atau yang tertimpa bencana tersebut, juga orang-orang yang baik. Kejadian Palu contohnya, sebagian saudara kita meninggal dunia. Tsunami Aceh pun demikian, sebagian ummahat meninggal dunia dalam keadaan masih terbungkus cadarnya. Yang kita yakini ini orang-orang yang baik, yang punya himmah terhadap Islam. Namun yang lainnya juga tertimpa dengan berbagai musibah-musibah yang ada. Namun ketika musibah itu Allah inginkan sebagai ujian, maka Allah menguji manusia sesuai dengan kadar keimanannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada setiap manusia melainkan sesuai dengan kemampuannya. Sehingga para nabi tersebut yang kita harus mengimani mereka adalah orang-orang terbaik, karena mereka diuji dengan ujian yang berat. Diuji dengan ujian yang cukup melelahkan, sehingga kesabaran para nabi, orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah amanahi dengan amanah yang besar ini, sehingga mereka orang terbaik. Sehingga masing-masing mengklaim, kalau kita kaum mukminin mengklaim mereka jelas berdasarkan seluruh dalil. Jadi di antara kebodohan atau kearogansian orang-orang Yahudi dan Nasrani, ini tidak mengimani nabi-nabi dari selainnya, terus Islam. Jadi Islam itu menjadi musuh utama atau musuh bersama. Kalau kita meyakini nabi-nabi dari kalangan Yahudi dan Nasrani, Nabi Isa kita mengagungkannya, sehingga di antara sebab keislaman Raja Najasyi adalah ketika Ja'far bin Abi Thalib dipanggil untuk memberikan sebuah akidah Islam tentang Nabi Isa. Maka dibacakan di situ surat Maryam dengan lengkapnya, dari mulai Kahaya Ain Sot sampai beberapa ayat tentang Nabi Isa dan Maryam. Sehingga Raja Najasyi pun menangis dan menyatakan, demikianlah Isa bin Maryam dan ibunya seorang wanita yang suci. Sehingga Islam menghormati nabi tersebut. Demikian pula nabi-nabi dari kalangan Bani Israel yang sangat banyak jumlahnya, kita mengimaninya. Berbeda dengan kaum Nasrani dan Yahudi yang mereka menolak mentah-mentah Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bukti ketidakjujuran mereka, ketidaksportifan mereka dan arogansi mereka. Dan Islam menyatakan seluruh para nabi adalah utusan Allah dan harus dan wajib diimani. Berbeda dengan mereka. Sehingga Allah berkata kepada mereka, faradallahu alaihim, maka Allah membantah mereka biqaulih dengan firman-Nya, a antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu dibandingkan Allah? Fallahu yakul, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lainnya, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasraniyan, bukanlah atau tidaklah Ibrahim itu termasuk seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, walakin kana hanifan muslima, akan tapi dia seorang yang hanif, yang lurus akidahnya, musliman, seorang muslim, wama kana minal musyrikin, dan dia bukan bagian dari orang-orang musyrik. Bantahan terhadap tiga kelompok sekaligus pada sebuah ayat. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan pula musyrikin. Karena kita ketahui musyrikin Quraisy juga mengaku sebagai anak keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim. Sehingga syariat haji yang pada dasarnya merupakan syariat warisan dari Nabi Ibrahim juga masih dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, walaupun dengan versi tambahan-tambahan. Sehingga Ibrahim juga dihormati oleh tiga kelompok sesat tersebut, Yahudi, Nasrani, dan musyrikin. Wahum yakuluna bal kana yahudiyan au nasraniyan, bahkan mereka ini Yahudi dan Nasrani menyatakan bahkan Ibrahim itu dan anak keturunannya adalah Yahudi ataupun Nasrani. Yahudi menyatakan mereka Yahudi, Nasrani menyatakan mereka adalah Nasrani. Maka hakikatnya fa imma an yakunu humus shodiqina la alimin, maka hakikatnya adalah mereka adalah orang-orang yang benar dan jujur, yakni Yahudi dan Nasrani. Au yakuna Allahu ta'ala huwa shodiq al alim bidzalik, ataukah keadaannya adalah Allah lah yang lebih benar dan lebih mengetahui tentang itu. Ini ada dua kemungkinan. Klaim ayat ini menunjukkan bukti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang Yahudi dan Nasrani lah yang tahu, karena klaim mereka itu benar. Ataukah Allah yang tahu? Kalau dipaksa ayat ini harus bermakna seperti itu. Fa'ahadul amroini muta'ayyinun la mahala, maka jelasnya dua perkara ini, atau kejelasan salah satu dari dua perkara ini telah jelas dan tidak ragu lagi. Wasuratul jawabi mubham, sehingga gambaran jawaban dari pertanyaan itu mubham. Mubham ini belum jelas, tidak dijelaskan. Jadi kalau dalam sebuah riwayat atau ilmu mustalahil hadis ada istilah mubham. Jadi mubham itu rawi yang tidak sebutkan namanya. Jadi kalau istilah mubham itu rawi yang tidak disebutkan namanya. Jadi sesuatu yang belum jelas itu namanya mubham, masih umum. Misalnya seorang rawi menyatakan hadatsani syaikhun, memberitahu kepada diriku seorang syaikh. Ini mubham. Hadatsani rajulun, telah memberitahuku seseorang, atau rajulun min ashabi Muhammad, min ashabi Rasulillah, seorang dari kalangan sahabat. Siapa seorang ini? Maka para rawi akan mencari siapa sebenarnya ini, dan umumnya ketemu siapa orangnya. Yang perlu dicari adalah ketika rawi itu disebutkan bukan dari kalangan sahabat, yaitu tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang setelahnya. Kalau andaikan itu sahabat, misalnya seorang tabi'in menyatakan hadatsani rajulun min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, memberitahu kepada diriku seorang dari kalangan sahabat Nabi. Ini enggak masalah, enggak usah dicari orangnya. Ketika apa yang mengucap dari kalangan tabi ini orang yang jujur, tidak pernah berdusta, baik akhlak dan ibadahnya, akidahnya lurus. Ini langsung diterima. Walaupun rata-rata diketahui, oh ternyata yang disebutkan dalam nama itu adalah fulan dari sahabat ini. Diketahui dari mana? Dari riwayat yang lainnya. Karena ternyata hadis itu diriwayatkan dari banyak riwayat. Maka mubham itu tidak jelas. Tidak disebutkan secara jelas. Seperti pada ayat ini. Katakanlah, a'antum a'lamu amillah. Katakanlah kepada mereka, kaliankah yang lebih tahu daripada Allah? Enggak ada jawabannya. Mubham. Wa huwa fi ghayatil wuduh. Maka dalam konteks semisal ini, pertanyaan semisal ini adalah pada puncak kejelasan wal bayan dan keterangan. Hatta innahu min wuduhihi lam yahtaj an yakula balillahu a'lamu wa huwa asdaq. Bahkan karena jelasnya tidak dibutuhkan lagi jawabannya dengan menyatakan bahkan Allah lebih tahu dan lebih jujur dibandingkan kalian. Enggak butuh lagi. Mengapa? Karena jelasnya jawaban ini. Yang sebagian ahli tafsir menyebutkan ini adalah bentuk istifham takriri. Ini pertanyaan yang tidak butuh jawaban, pertanyaan retorika yang tidak butuh dijawab, yang orang pun tahu tentang hal ini. Maka Syekh Sa'di menyebutkan wa nahwu dzalik, dan yang semisal itu, linjilaihi likulli ahadin, karena gamblangnya jawabannya pada setiap orang. Kama idza qila, sebagaimana ketika diucapkan al-lailu anwaru amin nahar, seperti ketika dikatakan pada seorang ditanya, malam itu lebih bercahaya ataukah siang? Ini malam itu lebih terang atau siang? Malam sama siang itu terang mana sih? Ini kan gak usah dijawab karena jelasnya. Kecuali tanya kepada anak yang belum berakal, masih kecil, malam sama siang terang mana? Pasti anak kemudian siang gitu. Kalau salah pun dimaklumi. Tapi ketika orang sudah berakal, tidak perlu ditanya dengan pertanyaan seperti itu. Atau wannaru aharru amil ma, api itu lebih panas ataukah air yang lebih panas? Ini pertanyaan retoris, istifham takriri. Istifham tidak butuh jawaban. Wasyirku ahsanu amit tauhid, syirik itu lebih baik ataukah tauhid yang lebih baik? Ini enggak usah dijawab karena jelasnya. Wa nahwu dzalik, dan pertanyaan semisal itu. Wa hadza ya'rifuhu kullu man lahu adna aqlin, dan jawaban semisal pertanyaan di atas tersebut diketahui jawabannya oleh setiap orang yang memiliki akal sekecil apapun. Ini orang yang paling akalnya paling rendah pun tahu tentang pertanyaan yang disebutkan di atas. Hatta innahum bi'anfusim ya'arifuna dhalik, bahkan sesungguhnya mereka sendiri pun telah mengetahui jawabannya. Hakikatnya pun mereka sadar dan mengetahui. Ibrahim, Ishak, Ya'qub, Ismail dan anak cucunya tidak bersama mereka. Wa ya'rifuna anna Ibrahim wa ghairuhu minal anbiya, dan mereka pun mengetahui bahwasanya Ibrahim dan yang lainnya dari kalangan para nabi, lam yakunu hudan wala nasara, bukan termasuk bagian dari Yahudi ataupun Nasrani, terutama Yahudi, karena mereka tidak jarang membunuh para nabi dan mengusir para nabi. Sebagian para ulama menyatakan 300 nabi dibunuh oleh Bani Israel. Di antara Nabi Yahya alaihi salatu wasalam. Fakatamu hadzal ilma wa hadhihi syahadah, namun mereka menyembunyikan pengetahuan ini dan persaksian mereka ini. Falihadha kana dzulmuhum a'dzama dzulmi, oleh karena itu jadilah kezaliman mereka adalah kezaliman yang terbesar. Walihada qala ta'ala, sehingga Allah menyatakan, wa man adlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang menyembunyikan persaksiannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa persaksian tersebut? Fahiyya syahadatu indahum, yaitu persaksian mereka tentang para nabi tersebut. Mau'idatun minallah, adalah titipan atau ilmu amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala. La minal khalqi, bukan dari makhluknya. Faiktadi al-ihtimamu bi'iqamatiha, maka titipan dari Allah dan amanah dari Allah tersebut wajib untuk seorang memiliki ihtimam, memiliki semangat untuk menyampaikannya, untuk melaksanakannya. Fakatamuha, namun sayang mereka menyembunyikan amanah tersebut, syahadah tersebut, persaksian tersebut. Wadharu diddaha, dan lebih parah lagi, mereka menampakkan sebaliknya. Jadi dosa mereka double. Menyembunyikan persaksian yang mereka tahu, kemudian mereka menampakkan lawannya. Jama'u baina katmil haqqi wa adaminutki bihi wa idharil batil wa da'wati ilaihi. Mereka mengumpulkan antara menyembunyikan al-haq, kemudian tidak menyampaikannya, kemudian menampakkan kebatilan lawan dari yang mereka sembunyikan, dan menyeru manusia kepadanya. Alaysa hadza a'dhama adz-dzulmi, bukankah yang demikian ini adalah kezaliman yang terbesar? Jawabannya pasti dan iya. Bala, tentu. Wallahi, demi Allah, sayu'akibuhum alaihi asyaddal uqubah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab, menyiksa mereka dengan siksa yang sangat besar. Jadi orang ketika mengetahui sesuatu yang benar, kemudian dia tidak menyampaikannya, itu dosa. Namun lebih dosa lagi ketika dia menampakkan selainnya. Contohnya misalnya, ditanya, ada orang bertanya misalnya, Pak, saya mau ikut kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana alamatnya ya? Dia tahu tempatnya, tapi dia mengatakan, loh, yang mana? Dia pokoknya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti manhaj salafus saleh, yang mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, yang tidak menambah, tidak mengurangi, yang persis murni ajaran Islam. Katanya di sini ada. Oh, enggak ada di sini. Masa jalan ini enggak ada? Enggak ada. Yang ada itu di sana, baik. Kalau di sini malah enggak bagus itu. Ini dosanya lebih besar dibandingkan, oh, saya enggak tahu. Padahal dia tahu. Saya enggak tahu, Pak. Tanya yang lainnya. Ini dosa, tapi lebih mending. Tapi kalau menyatakan, oh, di sana ada lebih bagus lagi dari itu, jangan ke situ, itu sesat, ayo ke sana, ini dosanya triple, kalau enggak malah empat mungkin. Lebih baik dia menyatakan, saya enggak tahu, Pak, tanya yang lainnya. Itu lebih mending, walaupun dosa, karena dia menyembunyikan persaksian tersebut. Persaksian al-haq yang memang harus ditampakkan. Berbeda dengan tauriyah, di dalam Islam ada istilah tauriyah, yaitu berdusta, yaitu menampakkan sebaliknya untuk difahami lain dari apa yang diinginkan. Contohnya misalnya ada seorang yang mau dibunuh, kita gak tahu kenapa orang ini dibunuh, yang kita tahu orang ini jelas baik dan gak mungkin pembunuhan itu dilakukan dalam hukuman oleh selain walil amr. Kemudian masuk ke rumah kita karena ketakutan, sudah mungkin sebagainya sudah berdarah. Kemudian dinyatakan, ada orang masuk enggak? Dalam posisi masih mungkin untuk disembunyikan dan tidak membahayakan keselamatan kita. Maka kalau kita nyatakan, oh iya ada, karena kejujuran ini, rumah kita jadi TKP, bisa disegel polisi dengan polis lain ya. TKP pembunuhan, ini jadi masalah. Maka kita nyatakan, harus ditanyakan, gak tahu. Mengapa? Ini nyawa kaum mukminin, yang lebih besar harga nyawa seorang muslim dibandingkan Ka'bah sekalipun. kehormatan seorang muslim, harta dan nyawanya besar nilainya, tidak boleh dibunuh kecuali karena hak dalam Islam, maka kita berubah posisi dan menyatakan, selama saya di sini enggak ada Pak ya. Selama di sini artinya selama tadi baru berapa detik ini dia jalan satu langkah atau dua langkah, selama di sini kok saya enggak lihat orang ya. Kalau tadi lihat masuk di dalam mungkin sudah ngos-ngosan, tapi selama saya di sini enggak ada itu Pak. Demi Allah Pak, saya enggak lihat selama di sini ini. Kalau tadi, wah jangan ditanya lagi. Nah, ini namanya tauriyah. Dibutuhkan dalam kondisi yang genting. Jadi enggak tauriyah terus. Nah, ini juga enggak boleh. Karena tauriyah ini pada umumnya digunakan dalam perang. Ketika Rasulullah dalam perang Badar, Rasulullah mengucapkan tauriyah ini kepada seorang yang dikhawatirkan ini musuh ataukah bukan, membahayakan atau tidak. Maka Rasul bertauriyah pada kesempatan itu. Karena memang al-harbu hida'atun, perang itu tipu daya. Nah, itu dibolehkan. Tapi ketika dalam keadaan ini bertauriyah makanya dilarang. Apalagi perkara-perkaranya adalah perkara yang memang tidak darurat dan bahkan harus disampaikan. Maka pada konteks pembicaraan pada ayat ini, Yahudi menyembunyikan persaksian mereka sendiri. Yang Allah nyatakan dalam ayat yang lainnya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka pun mengetahui tentang kebenaran Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam sebagaimana mereka mengetahui dan mengenali anak-anak kandung mereka. Walihada qala, sehingga Allah menyatakan dalam ancaman terhadap mereka, wa mallahu biwafilin amma ta'malun, dan Allah tidaklah lupa, tidaklah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan dari persaksian tersebut, dari klaim tersebut, dari anggapan tersebut, dari akidah tersebut. Bal qad ahsa a'malahum, bahkan Allah telah mengaudit amalan mereka, wa'addaha dan menghitungnya, wa'dakhara lahum jaza'aha dan menyiapkan untuk mereka balasannya. Fabi'sal jaza'u jaza'uhum, maka seburuk-buruk balasan adalah balasan untuk mereka. Wabi'satin naru maswan lidzalimin, dan teramat buruklah neraka tempat kembali bagi orang-orang yang zalim, orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Zalim itu lawannya adil. Kalau adil itu wad'u syai'in fi makani, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim, wad'u syai'in ila ghairi makani, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi mereka menempatkan akidah yang mereka seharusnya tahu bukan pada tempatnya. Maka mereka membalikkan akidah yang seharusnya mereka yakini. Mereka mengucapkan sesuatu yang bukan mereka ketahui, atau mereka sebenarnya mengetahui dan mereka mengucapkan lawan dari apa yang mereka ketahui. Ini kezaliman yang terbesar. Sehingga beliau nyatakan, fabi'satin nar wabi'satin naru maswan lidzalimin, dan teramat buruklah neraka tempat kembali bagi orang-orang zalim. Karena orang zalim ini di dalam bahasa Al-Quran disebutkan dalam konteks berbagai macam. Ada maknanya adalah kekafiran. Semisal ini kezaliman, kekafiran. Juga maknanya terkadang kesyirikan. Juga terkadang maknanya dosa-dosa besar, seperti wa'anatil wujuhil hayyil qayyum, waqad khaba man hamala dzulma, dan tertunduklah wajah-wajah manusia, lil hayyil qayyum, di hadapan al hayyil qayyum Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan maha perkasa, dan merugilah atau sengsaralah orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Ini berbaik kezaliman terancam, baik itu dosa kecil, dosa besar, syirik ataupun kemunafikan ataupun kekafiran. Umum kezaliman tersebut. Namun kadang konteksnya adalah kezaliman itu kesyirikan. Kezaliman itu terkadang maknanya kesyirikan, terkadang kekafiran, terkadang dosa besar. Maka zalim secara bahasa tadi adalah wad'u syai'in fi ghairi makani, menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Jadi lawan dari adil. Karena adil itu tidak mesti bermakna sama. Kalau adil itu harus adil, harus sama, bukan. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa hadhi tariqatul Qur'an fi dzikril ilmi wal qudrah. Maka inilah metode Al-Qur'an ketika menyebutkan antara menyebutkan ilmu dan qudrah dan kemampuan. Wa aqibal ayatil mutadhamminati lil a'mal lati yujaza 'alaiha, dan menyebutkan efek dari balasan amal yang akan dibalas dengannya. Jadi disebutkan perangai-perangai orang Yahudi, akidah-akidah mereka yang sesat, kemudian disebutkan balasan-balasan perbuatan mereka. Fayufidu dalikal wa'du wal wa'id, maka pada ayat tersebut mengandung hukum atau memberikan faedah antara janji Allah dan ancamannya. Watarhib, dan targhib itu maknanya memberikan motivasi. Watarhib itu memberikan rasa takut, dari kata rohiba dan rohaba. Jadi antara rasa suka, semangat, dan tarhib, dan berikan rasa takut. Ini sistem tarbiyah dalam Islam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar menjadikan hal itu sebagai tarbiyah islaminya. Contohnya misalnya, inna batsya rabbika lasyadid, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya batsya rabbika, adab Rabb kalian benar-benar sangat keras dan sangat-sangat mengerikan. Sungguh dialah yang memulai dan dialah yang mengembalikan. Dia yang memulai dan dia yang akan mengakhiri dan mengembalikan. Ketika disebutkan adab Allah yang begitu kerasnya, Allah menyebutkan wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Sehingga imbang. Tarbiyah Islam ini imbang antara penyebutan tentang semangat pada surga dan takut pada neraka. Ini prinsip dalam Islam. Jadi antara targhib dan tarhib. Sehingga Syekh Al-Albani memiliki kitab At-Targhib wa Tarhib. Ini antara dalam pendidikan di keluarga pun demikian. Antara memberikan ketentuan yang keras dan juga memberikan kelonggaran dalam Islam. Sehingga ada hadiah, ada hukuman. Ada hadiah, ada hukuman pada anak-anak kita semisal itu. Wa yufidu aidan dzikrul asmaul husna ba'dal ahkam, dan juga penyebutan tentang sifat-sifat Allah atau nama-nama Allah yang baik setelah menyebutkan hukum tertentu. Wa annal amra ad-dini wal jazai, dan bahwasanya segala perkara agama dan juga balasannya. Wa athar min athariha, dan efek-efek dari efek perbuatan. Mujibun min mujibatiha, dan kewajiban-kewajibannya. Wahya muqtadiyatun lahu, dan itulah konsekuensi dari penyebutan ayat tersebut atau agama tersebut. Tilka umatun qad khalat, thumma qala tilka umatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah umat-umat terdahulu, ini para nabi tersebut, umat-umat terdahulu. Jadi buat apa kalian mengklaim mereka? Apa motivasi kalian mengklaim Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan cucu-cucunya bersama kalian? Laha maka sahabat, bagi mereka apa yang mereka kerjakan, walakum dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan, dan kalian pun tidak akan ditanya terhadap apa yang mereka kerjakan. Taqaddama tafsiruha, telah berlalu makna ayat semisal ini. Wa qarraraha liqat'i ta'alluqi bil makhluqin, dan Allah mengulanginya untuk memutus penyandaran terhadap makhluk. Jadi nasabnya, kami keturunan para nabi, nabi bersama kami. Wa anal mu'awwala 'alaihi man ittasafa bihi al insan, dan yang dianggap dari semua itu adalah sifat pada manusia itu. La amalu aslafihi wa abaihi, bukan perbuatan atau amalan yang dilakukan oleh para pendahulu ataupun ayah-ayahnya, fannaful hakiki bil amal, maka manfaat yang hakikat adalah pada masing-masing amalan tersebut, labil intisabi al mujarradi lirijal, bukan karena sebatas nasab tertentu pada seseorang. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, man bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu, barang siapa yang amalan itu kecil, lemah, sedikit, maka nasabnya tidak akan bisa membuat amal tersebut jadi banyak dan cepat. Sehingga tidak ada istilah kemudian kami keturunan para nabi, maka kami adalah al-jannah, tidak. Maka Rasulullah menyebutkan, man bata'a bihi amalu lam yusri bihi nasabu, barang siapa yang amalannya itu sedikit, maka nasab dan keturunannya tidak akan bisa mengubah nasibnya sendiri. Maka masing-masing manusia beramal, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, pada awal dari juz kedua, saya qul sufaha al-ayah, pada pertemuan mendatang bismillah. Dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.